rajin terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak pernah rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya ya ya ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya ya ya ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya.